Sebenarnya aku sangat menyayangimu. Namun apalah dayaku. Mungkin antara kita terhalang jurang pemisah. Walaupun ku tahu air mata ini tiada arti bagimu. Maafkanlah diriku, kasih.